بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan pembahasan kitab Zawaidus Sunan ala Sahihain yang dikumpulkan oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Selanjutnya hadis yang ketujuh. Ya. An Ubadah bin As-Samit qala. Dari Ubadah bin As-Samit beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ghaza fi sabilillahi, barang siapa yang berperang di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan, dan dia tidak mempunyai niat kecuali untuk mendapatkan iqalan. Iqal yaitu tali. Maksudnya ingin mendapatkan sesuatu yang paling rendah dari dunia, yaitu tali. Falahu manawa, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ad-Darimi dalam sunan keduanya. Selanjutnya, walafdud darimi, dalam lafad ad-darimi disebutkan, man ghaza fi sabilillahi, barang siapa yang berperang di jalan Allah, walayanwi fi ghazatihi illa iqalan, dan dia tidak niat dalam perang yang dia lancarkan, yang dia ikuti, kecuali hanya dapat seutas tali, falahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini menunjukkan kepada kita penegasan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, bahwa amalan yang paling tinggi yaitu berperang di jalan Allah itu harus dilakukan dengan tetap istiqomah pada niat yang ikhlas karena Allah. Karena memang niat itu berubah-ubah. Apalagi kalau di situ ada unsur syuhrah, popularitas. Ini yang sering menggeser niat orang yang semula ikhlas karena Allah, tapi karena fitnahnya popularitas syuhrah, yang namanya syuhrah, fitnah syuhrah, maka orang bisa bergeser kepada dunia niatnya. Semula adalah mujahid beneran, mujahid fisabilillah, tetapi karena fitnahnya syuhrah, popularitas, akhirnya jadi mujahid kamera, yaitu berjihad petentang-petenteng sebagai mujahid di depan kamera mass media untuk supaya disiarkan oleh mass media sebagai mujahid, ya, mau jihad ke Palestina, Allahu Akbar, sini lo, Allahu Akbar. Loh, kalau kamu mau jihad ke Palestina, mbok berangkat to dhewe wis, sudah diem-diem, ada apa kamu ribut-ribut kayak gitu? Hah? Kamu ribut-ribut kayak gitu, belum apa-apa sudah dihadang problem visa, problem ini. Kalau kamu enggak ribut-ribut, enggak dihadang, kamu bisa masuk dengan bagus dan baru dar-der-dor di sana. Di sini enggak usah. Nah, itu kan mestinya. Hah? Penalarannya kalau orang ikhlas itu enak. Tapi kalau orang itu sudah niatnya iqalan, hah? Cuman niatnya untuk dunia atau barang yang lebih rendah dari itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari jihadnya itu kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjadi penjelasan atau tafsir daripada sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hanyalah nilai amalan itu dengan niatnya. Maka siapa yang, maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berniat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dia berarti dianggap hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah adalah untuk dunia yang ingin dia capai atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Begitulah hadirin. Di sini Rasulullah menyebutkan perkara yang paling tinggi dari amalan, yaitu jihad, berperang di jalan Allah. Yang di situ orang tidak akan terlibat padanya kecuali memang orang yang siap berkorban untuk agama Allah, jiwa dan raganya. Tetapi diperingatkan bahwa dalam perkara di situ ada pengorbanan jiwa dan raga, harus terus-menerus orang itu melakukan muraqabah. Muraqabatun nafs, mengawasi gerak-gerik hatinya. Jangan sampai semula ikhlas hatinya karena Allah, kemudian enggak terasa tiba-tiba bergeser sudah untuk dunia. Maka dia tidak dapat apa-apa dari jihadnya, padahal sudah berkorban jiwa dan raga. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seorang menghadap nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang pria datang menghadap nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka orang ini bilang, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadzikra malahu. Wahai nabi, bagaimana pandanganmu kalau seorang pria berlaga ikut dalam peperangan, tetapi dia dalam peperangan itu ingin mendapatkan gaji dan ingin mendapatkan penyebutan atau popularitas, disebut orang, wah hebat dia ikut dalam jihad, wah hebat dia pemberani dalam ikut dalam jihad. Apakah dia dapat atau dapat apa dia ya Rasulullah dengan niat ikut berlaga untuk itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Karena adanya niat untuk dunia. Ya. Jadi makanya niat untuk Allah itu dikatakan ikhlas. Ikhlas itu dari kata khalis. Khalis itu murni. Murni itu tidak ada campuran sedikit pun. Maka niat untuk Allah itu tidak boleh ada campuran sedikit pun. Allah itu maha tinggi dan seleranya sangat tinggi. Kalau kita memberi suguhan kepada Allah dalam bentuk amalan saleh sembarangan, ada campuran-campuran macam-macam, enggak akan diterima suguhan kita, yaitu amalan soleh yang kita suguhkan itu, yang kita persembahkan kepada Allah itu. Maka Allah hanya mau menerima yang benar-benar ikhlas murni untuknya saja. Kemudian fa'adaha thalatha marratin, diulang-ulang lagi pertanyaan itu sampai tiga kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la syai'a lahu. Selalu Rasulullah setiap diulang lagi pertanyaan itu dijawab, enggak dapat apa-apa dia. Enggak dapat apa-apa dia. Diulang-ulang begitu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari satu amalan itu kecuali yang benar-benar ikhlas, dan Allah hanya mau amalan itu kalau diinginkan dengannya. Wabtagha bihi wajah, diinginkan dengan amalan itu hanya wajah Allah, untuk memuliakan wajah Allah, beramal untuk supaya ketemu wajah Allah, supaya bisa melihat wajah Allah. Sedangkan untuk melihat wajah Allah itu hanya kalau kita diberi rahmat oleh Allah masuk surga. Kalau kita masuk surga, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hambanya yang dirahmatinya untuk masuk surga, amin ya rabbal alamin, barulah kita bisa melihat wajah Allah. Ya hadirin, maka begitulah semua nilai amalan. Kalau disebutkan yang tertinggi yaitu jihad, maka tentunya yang lebih rendah daripadanya, semua yang lebih rendah daripadanya ngikut kepada hukum yang tertinggi ini. Ya, demikian pula dalam hal belajar ilmu, ilmu kitab was sunnah ini harus ikhlas karena Allah. Demikian pula dalam hal menyampaikan ilmu, ilmu kitab was sunnah harus ikhlas karena Allah. Demikian pula dalam berdakwah ke jalan Allah untuk menebarkan ilmu, memperbaiki nasib umat dengan membekali mereka dengan ilmu, harus ikhlas karena Allah. Tidak ada tujuan lain. Kalau sampai ada bengkok tujuannya, di situ akan terjadi seperti keadaannya api. Meskipun api itu kecil, sak titik, kalau dibiarkan dia terus merembet, merembet, merembet, dan membakar semuanya, semua amalan kita terbakar. Itu kalau ada unsur selain Allah. Nah, oleh sebab itu memang hati ini benda lunak. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu adalah benda lunak. Wal wasyubahu khattafah. Sedangkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, khattafah, itu menyambar. Kita lengah sedikit, bet, tiba-tiba kita sudah tidak ikhlas lagi karena Allah. Tiba-tiba kita sudah niat untuk dunia. Tiba-tiba kita sudah niat untuk ini dan itu, dan rusaklah amalan kita. Amalan itu kalau benar-benar ikhlas karena Allah, istiqomah dalam keikhlasan untuk Allah semata, maka amalan itu walaupun sedikit, tetapi dia berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau amalan itu untuk selain Allah, atau sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk selain Allah, maka walaupun amalan itu kelihatan banyak, tapi enggak berkah. Enggak ada barokahnya. Enggak ada nilainya. Tidak memberi manfaat, tidak memberi maslahat kepada kaum muslimin, karena tidak berkah itu tadi. Nah, oleh sebab itu ikhwanna, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya betul-betul kita menjaga niat kita. Dan karena itu harus ada muraqabah, muraqabatun nafs, mengawasi gerak-gerik hati kita. Terus kita sendiri yang mengawasi. Hah? Sebab yang kita yang tahu hanya Allah, kemudian setelah itu kita tentang gerak-gerik hati ini. Ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, hanyalah manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, kalau orang itu niatnya mati dalam keadaan seorang yang mukhlis karena Allah, maka dia akan dibangkitkan sebagai hamba Allah yang saleh, yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah. Ya. Nah, hadis ini dikatakan ada kelemahan padanya, dilemahkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Az-Zawaid. Karena rawinya ada yang bernama Laith bin Sulaim, dan Laith bin Sulaim ini dhaif, lemah. Namun hadis ini diperkuat dengan adanya riwayat lain yang semakna dengan itu, yaitu yang terdapat dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, sehingga hadis ini tetap bisa dipakai karena bercocokan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, an Abi Hurairah qala, bahwa Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalul a'mali indallahi imanun la syakka fihi, amalan yang paling utama di sisi Allah ialah beriman dan dengan tidak ada keraguan padanya. Beriman, al-iman itu intinya ialah at-tasdiq, membenarkan, wat-ta'ah, mentaatinya, wat-taslim, dan tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan padanya dan apa yang dilarang padanya ditunaikan. Iman itu intinya tiga ini, at-tasdiq, at-ta'ah, dan at-taslim. At-tasdiq, membenarkan segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya meskipun gak masuk akal, gak masuk perut, meskipun bertentangan dengan perasaan, meskipun bertentangan dengan adat istiadat, meskipun bertentangan dengan warisan nenek moyang, meskipun tetapi kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu yang benar. Dan yang menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu harus dieliminir, minggir gue. Nah, segala yang menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tasdik namanya. Nah, siap untuk menerima apa yang datang dari Allah dengan cara begini, ini namanya tasdik. Kemudian ta'ah, yaitu mentaati apa yang diperintahkan dan yang dilarang padanya. Dan at-taslim, tunduk. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ada padanya. Ini ditegaskan oleh Allah, inti iman ini, di dalam surat An-Nisa ayat ke 65 kalau enggak salah. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, sungguh mereka tidak beriman, tidak dianggap mereka beriman, sehingga mereka mau menjadikan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim untuk memutuskan segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak merasa ada ganjalan, keberatan di dalam hatinya ketika ada keputusan itu, ya, menerima keputusan itu dengan taslim, ya, tidak merasa keberatan, dan kemudian menunaikan perintah keputusan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Ini iman. Dan inilah seutama-utama amal. Ya. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Ad-Darimi juga, kalau ini riwayat Abi Hurairah. Ada pula riwayat dari Abu Dzar, bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang pria. Faqala, pria ini tanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billahi wa jihadun fi sabilillahi. Amalan yang paling afdol itu ialah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Jadi jihad fi sabilillah adalah kelanjutan daripada iman kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang namanya mujahid itu ialah yang berjihad, menundukkan jiwanya, hawa nafsunya kepada apa yang diperintah oleh Allah. Dan yang namanya muhajir ialah orang yang berhijrah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka dari sebab itu jihad fi sabilillah tersebut adalah pelaksanaan daripada iman kepada Allah yang mengandung tiga unsur tadi, yaitu tasdik, ta'ah, wa taslim. Maka jihad itu pengamalannya daripada iman kepada Allah Ta'ala. An Anas ibn Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man faraqat dunya alal ikhlasi lillahi wahdah wa ibadatihi la syarika lahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati mata wallahu anhu radin. Begitu Allah Rasulullah menegaskan, man faraqat dunya, barang siapa yang berpisah dari dunia yaitu mati, barang siapa yang mati kemudian dalam keadaan matinya itu ikhlas untuk Allah semata, hatinya ikhlas untuk Allah semata, dan ibadahnya tidak mengandung syirik, semata-mata dia beribadah kepada Allah dan tidak mengandung unsur syirik kepada Allah, baik syirik yang khafi yang tersembunyi maupun syirik yang jali yang nyata-nyata, ya. Barang siapa mati dalam keadaan demikian hatinya, dan barang siapa yang mati dalam keadaan demikian ibadahnya, maka dikatakan bahwa, dan dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dia mati dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Ini namanya husnul khatimah, mati yang baik, mati dalam keadaan bersih dari syirik, hatinya bersih dari syirik, ya, syirik kecil maupun syirik besar. Nah makanya kita ini disuruh memperbarui terus iman. Kita disuruh mengulang-ulang syahadat. Ada adzan 5 waktu. Selalu kita disuruh mengikuti, mengulangi lafaz muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi kalau pakai tarjih. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kali. Setiap adzan kalau pakai tarjih. Kalau enggak pakai tarjih, 2 kali kita disuruh syahadat, syahadatain, ya, supaya kita memperbaharui tauhid kita. Ya, barangkali antara waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya ada celotehan omongan yang membatalkan, merusakkan syahadat kita. Gak terasa, Apalagi orang bodoh, gak pernah ngaji, tambah gampang mulutnya itu sembarangan ngomong, merusakkan syahadatnya. Barangkali kita berbuat perbuatan yang merusakkan syahadat kita, ya. Nah, kita perbaharui. Makanya kalau jawab adzan ya serius, ya, karena itu mengulangi apa syahadat kita. Habis wudhu kita dituntunkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulangi syahadat. Tahiyat kita disuruh mengulangi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi masya Allah, kita dalam sehari semalam itu terus kita disuruh mengulang-ulang syahadatain, karena memang kita tidak tahu jam berapa kita mati, ya, hari apa kita mati, nggak tahu. Nah, oleh sebab itu terus kita mengontrol hati dan lisan ini dengan syahadatain terus menerus, supaya kita berharap di antara syahadat-syahadat itu kiranya terus kita mati sehingga kita dalam keadaan husnul khatimah, ikhlas hati kita untuk Allah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, lengkap. Dan kita menutup adzan itu dengan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kita disuruh ngikuti lagi. Nah, begitu ikhwani fiddin azzakumullah, hadirin sekalian yang saya muliakan, ya. Maka kalau kita menjalankan dalam hidup kita ini sunnah Nabi, maka kita akan bisa mencapai apa yang dinyatakan oleh Nabi di sini. Mati dalam keadaan hati itu bersih dari syirik, ya, hati itu ikhlas untuk Allah semata, ibadah kita itu murni untuk Allah saja, dan menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, menunaikan zakat dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kita bisa mati yang seperti itu, dalam keadaan seperti itu, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, tuntunan hidup cara Nabi dengan benar, ya. Nah, memang hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Albani tadhaifnya, pendhaifan terhadap hadis ini mengikuti pendhaifan dari Al-Haythami, ya, rahimahumullah. Namun hadis ini kalau riwayat Ibnu Majah disebutkan dhaif, namun Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan hadis ini, dan Al-Hakim mensahihkan riwayat ini. Kata Al-Hakim, hadal hadith sahihul isnad walam yakhrujahu, hadis ini sahih sanadnya, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan wawafaqahu adh-dhahabi, pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Al-Imam adh-dhahabi. Kemudian dikatakan qala Anas, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, wa huwa dinullahi alladhi ja'at bihi ar-rusul, dan itu adalah agama Allah yang dibawa oleh para rasul. Yaitu apa tadi? Mengikhlaskan agama untuk Allah semata, ya, menunaikan ibadah dengan tidak memasukkan padanya, tidak mengizinkan adanya syirik padanya, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat. Itu adalah agama Allah yang dibawa oleh para rasul. Waballaghuhu an rabbihim, dan mereka para rasul telah menyampaikan agama itu dari Tuhan mereka. Qabla harjil ahadithi wakhtilafil ahwa'i. Agama ini disampaikan oleh para rasul, termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum harjil ahadith, yaitu sebelum tercampurnya hadith-hadith oleh berbagai riwayat, oleh berbagai pemalsuan-pemalsuan, sebelum terjadinya ikhtilaf, perselisihan, yaitu munculnya ahwa, bid'ah-bid'ah, hawa nafsu, sebelum munculnya berbagai bid'ah-bid'ah itu, sehingga karena adanya berbagai bid'ah-bid'ah itu, akhirnya orang dibingungkan oleh berbagai riwayat-riwayat, pemalsuan-pemalsuan riwayat, maka sesungguhnya agama Allah itu ialah betul-betul mengikhlaskan agama itu untuk Allah semata, tidak untuk selainnya, tidak untuk dunia. Dan agama Allah itu membersihkan diri dari syirik dalam seluruh peribadatan. Hadirin, membersihkan diri dari syirik dalam seluruh peribadatan itu meliputi syirik jali, syirik yang nyata-nyata, sujud rukuk kepada sesembahan selain Allah, itu syirik jali, syirik nyata. Tapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Yang dikatakan oleh Nabi, asyirku akhfa min dabibin namli. Syirik itu lebih halus, lebih tersembunyi daripada langkahnya semut. Luar biasa. Tiba-tiba merasuk ke dalam hati, tiba-tiba merasuk dalam otak, terus membentuk opini, tiba-tiba pikiran dibawa ke sana dan kita tidak terasa, ini syirik. Lebih halus daripada langkahnya semut. Keumuman orang tidak mengerti kalau dia sedang dibawa kepada syirik itu tadi. Keumuman orang enggak ngerti. Nah, untuk supaya otak kita ini tajam dan supaya hati kita ini peka, ini syirik ini, yaitu harus hati ini dikasih makan dan minum, ya. Supaya dia kalau dapat nutrisi yang bagus, dapat minuman yang segar, sehat hati itu. Makanannya hati yaitu ilmu, ilmu kitab wa sunnah, ini makanannya hati. Minumannya hati yaitu zikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka hati itu sehat. Kalau hati itu sehat, dia akan peka terhadap adanya gejala-gejala penyusupan daripada syirik itu tadi. Langsung alarmnya bunyi itu, terasa lu ini nggak benar ini, dan langsung bereaksi. Karena semua perangkat-perangkat deteksinya itu sehat dan bagus, berjalan dengan bagus, sehingga orang itu bisa sedini mungkin menyelamatkan diri dari penyusupan syirik itu tadi, Maka khwanna fiddin azakumullah, itu semua akan terjadi kalau hati ini bersih dari unsur ahwa, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bermula, kata Allah dan Rasulnya, dari al-hasad, kedengkian. Dan kedengkian itu mulai muncul ketika orang itu orientasi beragamanya sudah kepada dunia. Maka mulai karena orientasinya kepada dunia, terjadi persaingan, semangat bersaing seperti persaingan ahlu dunia di antara sesama mereka. Tetapi kali ini bukan ahlu dunia yang bersaing, orang-orang yang semuanya memakai label agama bersaing. Wah, ini ngeri lagi. Kalau ahlu dunia pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, nyata-nyata dunia, ya memang dunia itu begitu, untuk persaingan, bersaing cari pembeli, bersaing cari pasar, itu memang sewajarnya. Tapi ini yang repot, pakai label agama, bersaing cari pengikut, bersaing cari jamaah, bersaing cari pasaran dakwah. Nanti kalau terus tersinggung diganggu pasarannya, ngamuk. Tapi kalau agama diganggu, wah, kita harus bijaksana, bijaksini dan sebagainya. Kalau agama diganggu. Tapi kalau pasarannya diganggu, waduh, meradang dan menerjang. Dan begitu marahnya. Ini sudah perkaranya ikhtilaful ahwa, sudah terjadi perselisihan hawa nafsu, dan ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengingatkan seperti itu. Maka wa tasdiqu dzalika fi kitabillah fi akhiri ma nuzila yaqulullah fa in tabu. Allah menyatakan fa in tabu. Kalau mereka sudah mau tobat, tobatnya apa? Qala khul'ul authan wa ibadatuha. Kalau sudah mau melepaskan segala bentuk keberhalaan dan peribadatan kepada berbagai keberhalaan. Kalau mereka sudah mau taubat dari segala bentuk tauhid, segala sesembahan selain Allah, dan authan serta tauhid itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam riwayatnya, beliau menyatakan kullu ma tajawaza bihil abdu. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in fahuwa tahud. Ini authan semua. Semua yang menjadi sebab dengannya hamba Allah melanggar hukum Allah, semua yang menjadi penyebab untuk mengajak hamba Allah melanggar hukum Allah, baik dalam bentuk peribadatan selain Allah, yang dengan peribadatan itu hamba Allah melanggar hukum Allah, atau dalam bentuk matbu, sesuatu yang diikuti, isme-isme atau pemahaman-pemahaman Ahmadiyah, Qutbiyah, atau Hasanah Banaiyah, atau apa saja, segala yang menjadi atau mengajarkan orang untuk kemudian melanggar hukum Allah, dengan sebab itu dalam bentuk yang diikuti atau muta', sesuatu yang ditaati, maka dia adalah tauhid dan ausan, sesembahan. Sekularisme atau pluralisme atau apa saja yang intinya yaitu melanggar hukum Allah dan Rasulnya, intinya itu, maka itu adalah tauhid dan ausan, sesembahan. Khal'ul awthan wa ibadatuha melepaskan diri dari segala autan, segala sesembahan dan segala peribadatan kepadanya, melepaskan diri dari hizbiyah, melepaskan diri dari semuanya itu, dan menyatakan tunduk kepada qala Allah wa qala rasuluhu, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Itu namanya tabu, dia telah taubat. Fa in tabu, maka kalau dia sudah mau taubat dari segala itu tadi, wa aqamus salata wa atuz zakata, dan dia mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara kalian dalam agama. Begitu dalam surat At-Taubah ayat ke-5. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman dalam ayat lain, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin, maka kalau mereka itu mau tobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka dia saudara kalian di dalam agama. At-Taubah ayat ke-11. Jadi ikhwan fiddin azzakumullah, itulah sesungguhnya agama. Ya. Ketika orang diganggu dalam keimanannya itu oleh hawa nafsu, terhalang untuk taat kepada Allah karena hizbiyah umpamanya. Hizbiyah itu apa? Segala bentuk pengelompokan umat Islam tidak dengan dalil, tidak dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu hizbiyah. Ya, pengelompokan manusia dengan dalil itu bukan hizbiyah. Kalau dengan dalil, ini ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah, dengan dalil. Ya, ini musyrikin, ini muwahidin, orang yang bertauhid, dikelompokkan itu dengan dalil. Ha? Ini kufar, ini muslimin, dengan dalil. Dan karena apa? Karena hukum terhadap kufar beda dengan hukum terhadap muslimin, jelas beda. Nah, itu pengelompokan dengan dalil. Tetapi pengelompokan tidak dengan dalil, ini yang dilarang. Dan itu bid'ah, dan itu termasuk hawa nafsu. Ya, itu termasuk hawa nafsu. Ini adalah salafiyah, ini adalah khalafiyah. Ini dengan dalil. Salaf telah disebutkan nas tegas tentang salaf itu, keutamaan salaf itu, salafus saleh, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salafiyah yaitu pemahaman yang mengikuti jejak mereka, itu dengan dalil. Khalafiyah yaitu yang khalaf, yang menyelisihi, khalafah menyelisihi daripada salafus saleh, ini dicela dan dikatakan itu adalah penyimpangan, juga dengan dalil. Ha? Nah, maka ikhwanna, kalau pengelompokan itu dengan dalil, itu bukan hizbiyah. Tetapi hizbiyah itu yaitu pengelompokan manusia tidak dengan dalil. Hah? Kau katakan itu adalah kelompokmu dan yang itu lagi bukan kelompokmu. Apa landasannya? Dalilnya apa? Loh, itu katanya ustaz kami. Loh, ustazmu bukan, omongan ustazmu bukan dalil, ya. Omongan ustazmu bukan dalil. Tanyai ke ustazmu. Dalilnya apa Pak Ustaz? Supaya kamu tidak terjatuh dalam hizbiyah. Ya? Ah, begitu. Kita disuruh oleh agama jangan mengikuti sesuatu tidak dengan ilmu. Jangan mengikuti itu. Kalau kamu tidak ada ilmu tentang itu, diem. Jangan ikut. Sampai kamu dapat kepastian ilmiah, oh ini benar, dari Al-Quran was Sunnah, maka bismillah kamu jalani. Nah, demikian mestinya orang beragama itu. Ya, maka dia akan selamat dunia akhirat. Qala babul Islam, al-Islam yahdimu ma qabla. Bab keterangan bahwa agama Islam itu menghancurkan, merobohkan apa yang sebelum dia beragama Islam, yaitu kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Orang kalau kafir terus masuk Islam, maka selama dia kafir tadi, dia punya perbuatan amalan-amalan soleh. Ketika dia masuk Islam, amalan-amalan solehnya itu dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh, melanjutkan amalan soleh ketika dia telah masuk Islam. Tapi dosa-dosanya ketika dia kafir dihapuskan. Ya. Nah, dikatakan di sini dalam riwayat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dalam riwayat Muslim, di sini tidak dibawakan hadisnya karena memang kitab ini hanya membawakan hadis riwayat yang tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Nah, sedangkan yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan kepada Amr bin Al-As, ketika Amr bin Al-As masuk Islam, ketika masuk Islam, Amr bin Al-As bilang, ya Rasulullah ashtarit, ya Muhammad ashtarit, aku mau masuk Islam tapi dengan syarat. Apa itu, kata Rasulullah, syaratnya? Syaratnya ialah kalau Allah mengampuni dosa-dosaku di masa lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan kepada Amr, "Ama alimta ya Amr, tidakkah engkau ketahui wahai Amr, annal islama yahdimu ma kana qabla, bahwa Islam telah menghancurkan segala dosa-dosa di masa yang lalu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha." Dan hijrah itu menyebabkan dihancurkannya segala dosa-dosa sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qabla, dan haji itu menghancurkan segala dosa-dosa sebelum haji itu. Maka Amr bin As mantep masuk Islam. Iya. Jadi amalan-amalan soleh ketika dia kafir itu kalau dia masuk Islam dicatat sebagai amalan soleh, ya, dan dilanjutkan dengan amalan soleh sesudah masuk Islam, karena masuk Islam. Sedangkan amalan-amalan yang jelek, dosa-dosa, itu dihapus setelah dia masuk Islam, ya. Nah, begitulah keutamaan Islam. Ya. Babu al-Islamu nasakhal adyana sabiqah. Bab keterangan bahwa Islam itu dengan diutus diutusnya nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Islam itu menghapus seluruh agama-agama yang lalu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadih," demi yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Demi yang diriku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang agamaku. Kemudian apakah dia itu Yahudi, ataukah dia itu Nasrani, atau yang lainnya, ketika dia mendengar agamaku, yakni agama Islam, telah datang, terus tidak mau beriman kepada Islam ini, maka dia pasti termasuk penghuni api neraka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu pernah terbit buku catatan lamunan seorang yang sedang kosong jiwanya, tapi kurang ajarnya diterbitkan, padahal itu catatan harian. Mati tukang lamun ini, diterbitkan bukunya, yaitu bukunya hasil lamunan Ahmad Wahib. Jadi hasil ngelamun, entah ngelamunnya di WC atau di mana, pokoknya hasil ngelamun, catatan harian dia, dicatat. Lah, terus Ahmad Wahib ini kecelakaan, mati. Terus diterbitkan catatan hariannya itu. Di antara isi catatan hariannya Ahmad Wahib ini, yaitu memprotes ajaran Islam yang mengatakan barang siapa yang tidak beriman dengan Islam ini, maka kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Islam, dia tempatnya di neraka. Kata Ahmad Wahib, "Mas, kayak gitu. Saya melihat pendeta yang mengorbankan sepanjang hidupnya untuk kepentingan fakir miskin sampai mati. Masa orang sebaik itu gak diakui kebaikannya? Masuk neraka. Ini di mana keadilan Tuhan kalau begitu?" Katanya, "Masa orang yang aku lihat sepanjang hidupnya tidak mengenal dunia, pakai kain biksu itu, berjalan kesana kemari, mengikhlaskan hidupnya untuk kepentingan keyakinannya, masa kayak gitu dikatakan masuk neraka?" Protes dia. Ini sengaja diterbitkan untuk melakukan upaya de-islamisasi. Upaya untuk meminggirkan Islam ini dari kehidupan umat Islam. Supaya umat Islam ini minder dalam beragama, dalam meyakini kebenaran agamanya. "Masa," kata dia, "yang benar itu hanya Islam, sementara yang berbuat baik kepada umat manusia itu ya banyak, bukan umat Islam saja." Protes dia. Padahal ini sesungguhnya karena kosongnya jiwa dia dari ilmu kitab wa sunnah. Kalau dia itu jiwanya ada sedikit ilmu dari Al-Quran wa sunnah ini, dia akan mengerti betapa zalimnya dan betapa jahatnya orang yang menghina Allah setelah dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi fasilitas hidup kepadanya. Kemudian setelah itu dia menghina Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Dengan mengatakan Allah mengutus anaknya, karena Allah tidak berdaya mengampuni dosa umat manusia, jadi Allah mengutus anaknya untuk disalib di dunia. Akhirnya anak Allah ini tadi ditangkap oleh tentara Romawi terus disalib. Karena Allah tidak berdaya menghadapi kekuatan tentara Romawi. Ini penghinaan kepada Allah. Betapa kurang ajarnya manusia ini. Hah? Menghina Allah seperti itu, padahal Allah yang menciptakan dia dan menjaga kehidupannya sampai dia lahir di dunia, sampai dia besar. Kok kemudian setelah berkumis berani menghina Allah? Kurang ajar bener. Kekurang ajaran itu tidak pernah dipertimbangkan oleh manusia semacam Ahmad Wahib ini tadi. Hah? Kekurang ajaran itu tidak bisa dibeli oleh perbuatan baik yang sehebat apapun, melayani orang miskin ataupun berkhidmat untuk orang-orang lemah, tidak bisa dibeli dengan itu, kekurang ajaran tersebut. Karena nemen itu kejahatannya. Ya. Nah, Allah sudah menyatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sekufu sederajat dengan Allah. Kok ini bilang Tuhan itu ada tiga? Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, dan Tuhan perusak. Tuhan pencipta tidak berdaya ngadepi Tuhan perusak. Loh, jadi menganggap Allah tidak berdaya ngadepi tukang rusak. Luar biasa. Ini penghinaan terhadap Allah yang luar biasa. Meskipun kau berbuat baik, pakai pakaian, pakai menyiksa diri, tidur di atas paku dan sebagainya, tidak makan atau bertapa dan sebagainya dengan kata-kata demi untuk Tuhan atau demi untuk Sang Yang Widi, kau tidak bisa menebus kebaikanmu itu dengan kejahatanmu, yaitu dalam bentuk syirik itu tadi, menghina Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak berdaya, dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak mampu untuk menjaga alam dan sebagainya. Hah? Jadi sesungguhnya dilupakan oleh orang-orang bodoh ini sisi kejahatan yang luar biasa dahsyat, yaitu syirik, mensejajarkan Allah dengan apa? Dengan presiden namanya. Loh, presiden di demo aja jatuh. Hah? Masa disejajarkan dengan Allah? Luar biasa. Hah? Nah, ini penghinaan yang luar biasa kepada Allah dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan kalau sampai dia tidak sempat tobat. Sudah membuat penghinaan kepada Allah seperti itu, masih diberi kesempatan oleh Allah kalau masih hidup tobat. Wah, luar biasa. Allah memang pantas mempunyai sifat Al-Halim. Al-Halim itu maha penyabar. As-Sabur, sangat sabar. As-Sabur itu sangat sabar. Sudah dihina kayak gitu, masih diajak oleh Allah, kul ya ibadi la taqnatu mir rawhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, mari bertobatlah kalian. Masih diajak bertobat, masih diberi peluang untuk tobat. Lah, ini sudah tidak tobat, sudah yakin bahwa itu adalah kebaikan, terus kemudian mengajak orang murtad dari Islam untuk kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus mengajak orang untuk rame-rame menghina Allah, terus dibilang masa orang baik kayak gitu kok dikatakan masuk neraka. Ini memang bodoh, ini dungu, ini menunjukkan kosong hatinya, kosong otaknya dari ilmu, ilmu kitab wa sunnah, sehingga menganggap remeh amalan kejahatan syirik dan kufur yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir itu. Ya, jadi permasalahannya sesungguhnya orang itu memandang apakah dengan ilmu atau tidak. Nah, ada orang lihat perempuan dikuamplengi sama suaminya, jahat banget itu. Ini antara makhluk ya. Ya apa itu? Itu suami kok jahat banget. Kau gak tahu apa sesungguhnya peristiwa di balik itu. Setelah didudukkan, diadili, ternyata ini istrinya sudah dimuliakan, sudah diberi segala hak-haknya, sudah dihormati. Suaminya ke kantor, dianya ke kantor. Selingkuh. Kau tidak tahu bagaimana tersinggungnya suami ketika dia berzina di ranjang tempat tidur suaminya, dan kau tahunya cuma dikamplengi saja. Itu antar makhluk. Ya karena kau tidak tahu, kau menganggap itu suami kok jahat banget, sampai kampung sampai berdarah sekarang. Ini maka orang itu harus mengerti, ya, dalam mengambil sikap itu harus mengerti, jangan terus langsung spontan. Orang yang spontanitas itu bahasa lainnya si gendeng. Spontanitas ada ini but oh gendeng itu. Tapi kalau orang yang berakal, sebelum mengambil sikap tanya dulu, tabayyun, cari ilmunya, kenapa permasalahannya, sampai oh berarti ini dan itu. Itu antara makhluk itu. Lah bagaimana antara Allah dengan makhluknya? Kok kemudian orang mau spontanitas mengambil kesimpulan? Waduh, ini lebih jahat lagi. Bagaimana Allah tersinggung ketika diserupakan dengan makhluknya dengan perbuatan syirik-syirik itu tadi? Allah diserupakan dengan Nyi Roro Kidul, katanya yang memelihara laut selatan itu Nyi Roro Kidul, katanya Allah tidak berdaya ngadepi Nyi Roro Kidul. Ketika Nyi Roro Kidul mau mantu, terus digoyang-goyang buminya, terjadilah gempa di Jogja. Loh, gimana Allah? Ini keyakinan menghina Allah gara-gara syirik itu. Disangkanya perkara syirik itu perkara kecil, padahal di sisi Allah itu sesuatu yang luar biasa dahsyat. Orang suami aja tidak mau disyirikkan dengan pria lain oleh istrinya, itu padahal makhluk suami, padahal gak mau disyirikkan, gak mau disejajarkan dengan pria lainnya oleh istrinya. Loh kok apalagi Allah? Ketika saat bin Nabi Waqqas di suatu hari ditanya oleh Nabi, hei saat, gimana pendapatmu kalau engkau melihat istrimu sedang jalan pacaran sama pria lain? Katanya Sa'ad, ya Rasulullah, aku akan bunuh istriku dan pria yang bersama istriku itu. Kaget para sahabat. Rasulullah menyatakan, ata'jabuna min ghirati Sa'ad, apakah kalian merasa aneh dengan kecemburuannya Sa'ad? Wa ana agharru min ghirati Sa'ad, dan aku lebih cemburu daripada ghirahnya, dari kecemburuan Sa'ad. Wallahu agharru min ghirati wa ghirati Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada cemburunya aku dan cemburunya Sa'ad. Hal itu tidak dipertimbangkan oleh orang-orang yang memandang perkara syirik itu perkara kecil. Ini karena bodohnya orang dalam mengenal Allah, sehingga menganggap kekafiran, kemusyrikan itu dianggap kecil, sehingga bisa ditutup dengan sumbangan supermi, sehingga bisa ditutup dengan sumbangan sekolah, sehingga bisa ditutup dengan sumbangan-sumbangan yang begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya, kalau ada pujian, sanjungan orang, itu kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Segala pujian itu milik Allah, kembalikan pada Allah. Ya, kita berusaha menjaga hati kita dengan alhamdulillah, dengan zikir alhamdulillah. Kalau ada orang yang terus-terus muji, enggak berhenti-berhenti, ambil pasir lempar mukanya. Fa innahu qatiluk, kata Nabi, karena dia itu dengan memuji-muji dan menyanjung-nyanjung engkau itu membunuh engkau. Maka lempar mukanya dengan pasir supaya dia berhenti dari perbuatan menyanjung-nyanjung itu. Tapi kalau sekedar menyanjung-nyanjung, alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah, ya sudah selesai. Tapi kalau terus saja diam, terus saja ambil biar berhenti, sehingga di sini juga biar langsung runtuh itu apa yang dibangun oleh syaitan dari pujian dia itu, langsung ambrol gitu. Barakallahu fi. Nah, kenapa? Orang-orang yang apa? Kalau orang kafir itu sudah pasti kalau dia masuk, kalau dia mati dalam keadaan kafir, itu tidak dikeluarkan timbangan amal untuk mereka. Hah? Karena mereka pasti masuk neraka. Ya. Cuman pengadilan tetap ada, ya, terhadap mereka. Jadi pengadilan itu untuk menyelesaikan urusan dengan sesama makhluk. Bahkan hewan itu kan tidak masuk surga, nggak masuk neraka, tetapi hewan itu pun juga akan dibawa ke pengadilan. Sampai hewan yang bertanduk, menanduk temannya itu akan ada pengadilannya di yaumil qiyamah. Padahal setelah selesai pengadilan mereka jadi tanah, ya, karena tidak ada urusan surga dan neraka. Pengadilan itu tetap ada, namun kepastian orang kafir masuk neraka itu juga telah ada ketika orang mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, lain perkara kalau dia sempat taubat, ya, sehingga dia mati di atas tauhid. Barakallahu fi. Nah. Iya. Ahlul Kitab itu tetap sampai sekarang masih ada. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau dia itu adalah asalnya orang Islam, terus murtad dari Islam, itu bukan Ahlul Kitab, itu murtadin. Murtadin, orang yang murtad, itu tidak punya hak hidup di dunia dalam pandangan syariah, yaitu hukumnya pilihan, kembali kepada Islam atau hilang kepala. Hanya itu. Itu kalau murtadin, orang-orang yang murtad, yang asalnya muslim terus masuk ke menjadi Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau asalnya memang Yahudi dan Nasrani, maka dia Ahlul Kitab. Nah, ya. Mereka mempunyai kedudukan khusus di dalam syariah, meskipun mereka juga melakukan perbuatan syirik. Allah Ta'ala memberitakan mereka membuat syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna maryam. Mereka Ahlul Kitab itu menjadikan ahbar, yaitu pendeta-pendeta Yahudi. Ahbar itu pendeta-pendeta Yahudi. Dan ruhban, pendeta-pendeta Nasara. Dan menjadikan Isa bin Maryam itu semua sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, jadi mereka diberitakan oleh Allah berbuat syirik. Tetapi mereka mempunyai latar belakang kitab dari para nabi, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dinamakan Ahlul Kitab. Ya, mempunyai kedudukan khusus dan hukum khusus pula. Nah, ya. Ya. Harus apa? Nah, itu adalah bid'ah. Perbuatan mengharuskan sesuatu yang tidak dengan dalil, itu adalah perbuatan bid'ah. Lain dengan syirik. Kalau syirik itu perkaranya hubungannya dengan Allah Ta'ala, yaitu menyinggung kehormatan Allah Ta'ala. Kalau syirik itu, kalau bid'ah ini apa, adalah mengganggu haknya Nabi Muhammad SAW dalam penetapan hukum sebagai asy-syari', penetap hukum. Ya, maka menetapkan harus doa itu dimulai dengan berdoa kepada Khulafa Rasyidin, harus berdoa kepada para wali-wali, harus, dari mana kau katakan harus? Kalau kau mengatakan sesuatu itu harus atau lebih baik, itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Wal aslu fid dunya fil asyai mubah. Dan hukum asal dalam perkara dunia itu adalah mubah. Jadi, kalau dalam perkara dunia itu tidak ada dalil pengharaman, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara ibadah, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan demikian, maka itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Ya, loh, kaidah ini apa dalilnya? Ya, ada dalilnya. Para ulama membuat kaidah ini mesti ada dalilnya. Dalilnya ialah tentang hukum asal ibadah itu adalah haram, tertolak, ialah Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dengan perintah kami, maka itu amalan tertolak. Jadi hukum asalnya amalan ibadah itu tertolak kalau tidak ada dalil yang memerintahkan demikian. Dalil itu ialah qala Allah wa qala rasuluh, firman Allah dan sabda rasulnya, itu dalil. Ya, selain itu bukan dalil. Ya. Ah, maka kita kalau ditanya tentang suatu masalah, lu ada orang menyatakan wajib dalam doa itu memulai doa itu dengan mendoakan khulafa rasyidin, mendoakan para wali-wali. Ah, ini masuk dalam kategori apa? Dunia atau ibadah? Oh, ini masalah ibadah, doa itu. Ya. Nah, kalau ibadah hukumnya itu tadi, kalau tidak ada dalil, maka raddun, tertolak. Ada enggak dalil? Nabi memerintahkan, mewajibkan untuk orang itu kalau berdoa memulai dengan memintakan doa, berdoa kepada Allah bagi khulafa rasyidin atau wali-wali. Enggak ada. Ya sudah, berarti raddun, tertolak. Hah? Dan itu namanya bid'ah. Adapun dalil dunia itu hukum asalnya adalah mubah. Kalau tidak ada dalil pengharamannya, maka itu kembali kepada hukum asalnya mubah. Karena Al-Qur'an menyatakan wa ja'ala apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dalam surat Al-Baqarah. Dia Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Jadi hukum asalnya semua apa yang ada di muka bumi ini adalah untuk kalian, yaitu halal. Kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah menyatakan ini haram, ini haram, ini haram. Maka kalau ada orang tanya, loh ini hukumnya bagaimana, halal atau haram? Nanti dulu, perkara apa ini? Oh, perkara dunia. Oh, kalau ini ada dalilnya pengharamannya ini. Oh, enggak ada dalilnya, ya halal. Gitu aja. Ya, itu kembali kepada hukum asalnya. Ya. Nah, jadi memang begitulah kita di dalam permasalahan ibadah. Kalau orang bilang, "Wah, itu kok dibid'ahkan ibadah itu?" Enggak ada dalilnya yang membid'ahkannya. Loh. Dalilnya ialah karena tidak ada dalil sehingga itu bid'ah. Ha? Berhubung tidak ada dalil yang menyuruh seperti itu, maka itu adalah bid'ah, itu dalilnya. Berhubung Nabi mengatakan tertolak itu amalan kalau tidak dengan perintah kami. Barakallahu fikum. Ilahuna, kita siap-siap untuk sholat apa? Duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.